الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات المؤلف حفظه الله تعالى. المسألة الرابعة، permasalahan yang keempat dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, dalam kitab zakah. Fi naqli zakat min baladiha ila baladin akhar, tentang hukum mengirim zakat, memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Misalnya seorang yang mengeluarkan zakat berada di Balikpapan, namun dia mengirimkan zakatnya ke Jawa misalnya. Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Kata beliau, yajuzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhar qaribin aw ba'idin lil hajah. Diperbolehkan memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain, baik negeri itu dekat atau jauh, karena ada hajah, ada kebutuhan, ada kemaslahatan. Asal hukumnya mengeluarkan zakat di tempat di mana dia sedang berdomisili ketika itu. Kalau dia di Balikpapan, maka dia mengeluarkan zakat lalu diserahkan kepada ahlu zakah yang ada di Balikpapan, yang di Jakarta, yang di Jakarta. Ini asalnya. Dan tidak diarahkan ke negeri yang lain atau ke daerah yang lain, kecuali ada pandangan tertentu yang menjadi kemaslahatan. Nah, ini yang beliau maksud. Lil hajah, karena ada kebutuhan, ada kemaslahatan. Namun kalau tidak tentu, yang lebih dekat, yang berada di tempat di mana dia berdomisili, itu lebih utama untuk mendapatkan zakat. Mithlu an yakuna al-baladul ba'idu ashadda faqra. Misalnya ada satu negeri yang lebih jauh, namun karena mereka sangat miskin, ya, tertimpa kemiskinan, maka diperbolehkan mengumpulkan zakat milik kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk dikirim ke Somalia, sebab di sana sedang terjadi musibah, paceklik, kehabisan makanan, habisan minuman, maka dikirim ke sana karena adanya maslahat. Ini diperbolehkan. Aw yakunu li sahibi zakati aqarib aqarib fuqara fi baladin ba'idin mithli fuqara'i baladihi. Atau misalnya orang yang akan mengeluarkan zakat tersebut memiliki kerabat yang miskin yang tinggal di daerah yang jauh, seperti orang-orang miskin yang ada di negerinya. Dia berdomisili di Balikpapan, mengeluarkan zakat di Balikpapan, namun dia punya kerabat, misalnya sepupu atau mungkin saudara atau siapa saja yang bukan dari kalangan al-usul dan al-furu', dan bukan pula zaujah, tinggalnya di Jakarta misalnya, dan dia hidup miskin, termasuk kategori miskin atau fakir, maka diperbolehkan. Karena pada saat dia mengirimkan zakat kepada seseorang, orang yang fakir atau miskin yang ada hubungan kekerabatan dengannya, maka di samping dia berbuat baik dalam hal memberikan zakat, maka dia juga menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim, berusaha menyambung tali di antara kekerabatan, sehingga dia berbuat kebaikan dari dua sisi. Fa inna fi daf'iha ila aqaribihi tahsil al maslahah wa hiya shadaqatu wasilah. Ini kata beliau, sebab dengan menyerahkan zakat kepada orang yang fakir atau miskin, ahlu zakah, dan ada hubungan kerabat dengannya, maka yang demikian mendatangkan kemaslahatan. Di samping bersedekah, maka dia juga menyambung tali silaturahim. Wa hadzal qawlu bi jawazi naqli zakati huwa sahih. Dan pendapat yang mengatakan bolehnya memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain, ini yang benar, ini yang sahih. Li umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu, zakat mal itu diserahkan pada fakir miskin. Ay al fuqara'u wal masakin fi kulli makan. Yaitu fakir miskin di mana saja dia berada. Di mana saja dia berada. Sehingga dari sini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa siapa saja dari kaum muslimin yang fakir atau miskin yang berhak menerima zakat, maka diperbolehkan. Demikian pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Mu'adz, fa'alimhum anna Allah afturada 'alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Sampaikan berita kepada mereka, apabila mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadah, telah menegakkan salat, maka sampaikan berita kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kayanya mereka, yakni orang-orang kaya kaum muslimin, dan diserahkan kepada orang-orang fakir miskin dari kaum muslimin. Nah, ini yang sahih. Namun kalau tidak ada maslahat, mendahulukan fuqara wal masakin yang ada di negerinya tentu lebih utama. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kitab zakah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan ada sedikit tambahan yang kaitannya dengan orang-orang yang tidak diserahkan pada mereka zakat. Telah kita sebutkan, termasuk di antara yang tidak berhak menerima zakat adalah orang-orang kafir yang bukan mu'allaf. Berarti difahami dari sini bahwa yang namanya seorang muslim maka dia berhak menerima zakat apabila terpenuhi kriteria salah satu dari 8 golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berselisih para ulama tentang hukum menyerahkan zakat kepada muslim yang fasik, pelaku maksiat, atau ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, apa hukumnya memberi zakat kepada mereka? Al-Malikiyah, para pengikut madhab Al-Imam Malik, mereka berpendapat bahwa tidak boleh diberikan kepada pelaku maksiat apabila kemungkinan besar, ya, dia melihat kemungkinan besar zakat itu akan dimanfaatkan dalam hal melakukan kemaksiatan. Sehingga dalam hal ini dicegah untuk diberikan kepada muslim yang fasik, yang gemar melakukan kemaksiatan, Sebab tujuan dari zakat adalah memberi kemaslahatan hidup, sehingga kaum muslimin hidup dalam keadaan tenang, tenteram, tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Namun tatkala seorang diketahui bahwa kalau diberikan zakat, ini akan melariskan bid'ahnya, atau dia tidak bisa meninggalkan kebiasaannya melakukan perbuatan kemaksiatan, sehingga zakat tersebut dimanfaatkan untuk berjudi atau yang semisalnya dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Malikiyah. Adapun Al-Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa diperbolehkan diberikan meskipun pada pelaku maksiat atau pelaku bid'ah, dengan syarat bid'ahnya tersebut tidak mengeluarkan dia dari Al-Islam. Bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau diberikan pada mereka, hukum zakatnya sah. Dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Malikiyah, bahwa tidak sepantasnya diberikan kepada ahlul ma'asih. Dahulukan dari mereka yang diketahui istiqamah, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, la yambaghi an yu'ta az-zakata liman la yasta'inu biha ala ta'atillah. Tidak sepantasnya diberikan zakat kepada seorang yang tidak membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah faradaha ma'unatan ala ta'ati. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat itu untuk menolong seseorang dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Liman yahtaju ilaiha minal mu'minin kal fuqara wal gharimin aw liman yu'awidul mu'minin. Bagi yang membutuhkan dari kaum mukminin seperti orang-orang fakir, miskin, yang gharim, yang terlilit hutang, atau yang memberi bantuan kepada kaum mukminin. Wa man la yusalli min ahli al-hajat la yu'ta syai'a hatta yatub wa yaltazim ada'a sholati fi awqatiha. Kata beliau, maka orang yang tidak sholat, meskipun mereka fakir, miskin, tapi enggak sholat, maka tidak diberikan padanya zakat hingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia berjanji untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan sholat pada waktunya. Namun kalau dia terus berjalan di atas kemaksiatannya, maka tidak diberikan, agar kemudian zakat tersebut hanya dimanfaatkan oleh mereka yang menjadikannya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan demikian ikhwan, telah selesai pembahasan kitab zakah. Dan pembahasan kitab siam ini kita langkahi dulu ya, karena Ramadan masih agak jauh ya. Insyaallah kita akan baca ini mendekati bulan Ramadan. Oleh karena itu pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki kitabul hajj. Masuk kitabul hajj dari al-fiqhu al-muyassar. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.